Bagaimana cara membentengi diri dari godaan perempuan? Ya. Yang pertama, dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengingat pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang melanggar perintah. Kemudian yang kedua, dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dijaga dari fitnah. Kemudian yang ketiga, dia menghindari segala sebab yang bisa menyebabkan dia terfitnah oleh perempuan. Dan yang keempat, dan yang harusnya saya dahulukan, ia segera menikah. Ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'asyar asy-syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil-bashar wa ahsanu lil-farj." Sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk nikah, hendaknya dia menikah. Sebab itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Ya. Kalau dia tidak mampu untuk menikah, dia berpuasa, menjaga kehormatan dirinya. Dia berpuasa, dia menyibukkan diri dengan ketaatan, meninggalkan segala sebab yang menyebabkan dia terfitnah. Allah firman, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا hatta yughniyakumullahu min fadli. Hendaknya orang yang belum mampu untuk menikah, istafif, menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemuliaan dirinya, sampai Allah memberikan kecukupan kepadanya untuk bisa melangsungkan pernikahan.